الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملاجدكم فجرا كتاب dari kitab Zadul Ma'ad. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lamma kathura al-mad'un lil mahabbah tulibu bi iqamatil bayyinati ala sihhati ad-da'wa walau yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a al-khaliyyu hirfat ash-shaji فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة. Kata beliau rahimahullah, ketika telah banyak orang-orang yang mengaku cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi para pelaku maulid, alasan mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka membuat perayaan maulid. Baik. Tentunya sebagai seorang muslim mukmin ya memang harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal permasalahannya apakah begitu model cinta yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Dan di antara orang yang paling cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak ragukan bahwa para sahabatlah manusia yang paling cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada di antara mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk memandang Rasulullah SAW dengan seluruh pandangan dia. Memenuhi matanya dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu dia. Karena pemuliaan dan pengagungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghormatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh mereka tidak pernah melakukan yang namanya maulid. Generasi pertama, dua, tiga meninggal semuanya, baru muncul yang namanya maulidan ini. Sampai ada di antara mereka yang ekstrim wal'iyadu billah. Sampai ke derajat gulu. Wallahul musta'an. Maka ketika telah banyak orang yang aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tulibu bi iqamatil bayyina ala sihhatid da'wa. Mereka dituntut untuk mendatangkan bukti atas pengakuan cinta mereka. Baik. Dituntut pengakuan cinta ini harus ada bukti. Fatulibu falau yu'tan nasu bidawahum, seandainya manusia setiap ngaku langsung diberikan pengakuannya, oh itu tak punya, langsung diberikan, oh iyo ngana punya ini, oh itu lah tak punya, oh iyo abe jo. Jadi hatta yang ada di tangan orang, eh tak punya itu, ambe kasih pada dia. Seandainya setiap pengakuan orang diberikan, kalau dalam hadis Rasulullah SAW, ladda'a rijalun amwala qawmi wa dima'ahum, akan beramai-ramai orang ngaku bahwa harta itu adalah milik dia, bahwa dia telah membunuh ayahnya. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi siapa yang ngaku, dia harus mendatangkan bukti. Anda mengatakan itu tanah Anda, lahan Anda, mana buktinya kalau itu lahan Anda? Adakah sertifikat? Adakah akta jual beli sebelumnya yang Anda pegang? Adakah saksi-saksinya? Kalau enggak, pengakuan Anda tidak akan pernah bisa diterima. Al-bayyinah, harus ada bayyinah. Taib. Akan sembrono serampangan orang mengatakan, oh kita punya itu. Maka yang ngaku-ngaku ini harus ada bukti, mana buktinya? Seandainya sekali lagi kata Rasulullah, seandainya semua pengakuan itu diberikan apa yang diaku-akui, maka orang-orang akan rame-rame. Oh kita punya itu, kita punya itu, kita punya itu. Akan tetapi harus dia datangkan bukti bahwa betul-betul itu punya dia. Taib. Ladda'a al-khaliyu hirfata syaji. Niscaya orang-orang yang tidak memiliki apa-apa mengaku memiliki apa-apa. Fatanawa al-mad'una fi syuhud. Maka orang-orang pun yang ngaku-ngaku berbagai macam jadi saksi-saksi dan bukti-bukti yang dia datangkan. Faqila la tathbutu hadhihi ad-da'wa illa bi bayyinah. Maka dikatakan kepada mereka, tidak akan diterima pengakuan ini kecuali dengan keterangan jelas, bukti nyata. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Semua ngaku. Orang Yahudi ngaku cinta kepada Allah. Nasrani cinta kepada Allah SWT. Bahkan musyrikin cinta kepada Allah SWT. Ngakunya. Maka tanda buktinya apa? Sekedar pengakuan tidaklah bisa diterima. Harus tanda bukti ada. Apa tanda bukti yang Allah persyaratkan? Bahwa kalian betul-betul cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu bukti cinta. Anda ngaku cinta kepada Allah, ada ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya apa? Allah menetapkan bukti yang harus didatangkan bagi para pengaku cinta adalah ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa guna dan manfaatnya ketika orang merayakan barakallahu fikum maulidan tapi tidak sholat, tidak puasa? Ketika dikatakan, oh kalau waktu sholat tidak ada yang sholat barakallahu fikum, begitu dilakukan perayaan mereka pada datang semuanya. Jadi mereka mengatakan, oh iya setelah bubar kan pada bubar semuanya, tidak ada yang sholat situ, sholat di tempat masing-masing. Subhanallah, alasan pelaksanaan maulid di masih di situ barakallahu fikum, masih di situ perayaan di masjid, orang banyak sekali luar masjid yang sholat cuma yang biasa sholat. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan, oh itu salah mereka, kenapa tidak sholat? Subhanallah. Tidakkah yang mestinya Anda dakwakan adalah suatu yang sangat wajib, bahkan merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, ketimbang maulid ini? Maka ini syarat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar teori. Fata'akharal khalqu kulluhum, akhirnya semua pada ngaku, mundur semuanya. Tidak bisa mendatangkan bukti. Siapa yang bisa mendatangkan bukti? Para pengikut Rasul yang sesungguhnya. Baik, yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. wa thabata atba'ur rasuli fi af'alihi wa aqwalihi wa hadihi wa akhlaqihi, yang masih tetap dengan pengakuannya dan mendatangkan bukti siapa adalah para pengikut Rasul, yang mengikuti Rasul dalam perbuatan beliau, ucapan beliau, petunjuk beliau dan akhlak beliau. Fatulibu bi'adalatil bayna. Baik. Fatulibu bi'adalatil bayna. Mereka pun belum cukup di situ, sampai di situ. Barakallahu fikum. Mereka pun dituntut dengan keadilan bayyina, kesungguhan, keautentikan bukti. Banyak orang datang dengan bukti, oh ini sertifikat, ternyata sertifikat palsu. Sertifikat palsu. Maka mereka yang nampaknya melakukan barakallahu fikum taib sunnah, taib keaslian, keautentikan bayyinah yang dia datangkan ini perlu diuji kembali. Baik, apa itu? Wa qila la tuqbalul adalatu illa bitazkiyatin. Keautentikan ini tidak akan bisa terima kecuali tazkiyah. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Baik. Fata'akhara aktsarul mudda'ina lil mahabbah. Maka orang yang ngaku-ngaku tadi yang sedikit mendatangkan bukti juga pada mundur. Terus siapa yang tetap maju dengan pembuktian kecintaannya? Waqamal mujahidun, tinggal para mujahidin. Faqilahum inna nufusal muhibbin wa amwalahum laysat lahum. Taib. Maka dikatakan kepada mereka, wahai para mujahidin, jiwa para pencinta ini dan harta mereka bukanlah di tangan mereka. Fasallamu ma waqa'alaihimul aqd. Maka mereka pun menyerahkan semua apa yang dia miliki di atas akad jual beli antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang beriman jiwa mereka dan harta mereka dan untuk mereka surga. Wa aqdut tabayyu'i yujibut taslimi minal janibain. Dan akad jual beli ini mengharuskan serah terima dari dua belah pihak. Falamma ra'at at-tujjaru 'azamatal mushtari wa qadara ath-thaman wa jalalata qadri man jara 'aqda at-tabayyu'i 'ala yadayhi wa miqdaral kitab alladhi athbata bihi hadzal 'aqd 'arafu anna lis-sil'ati qadran wa sya'nan laysa li ghayriha min as-sil'. Maka ketika para pedagang ini, para mujahidin ini melihat keagungan si pembeli, siapa yang membeli? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah telah mengatakan innallaha ashtara, sungguhnya Allah yang membeli. Ketika kita si pembeli, si penjual ini atau si tajir, si pedagang ini melihat bahwa si pembeli ini sangatlah agung, falamma ra'at tujjar 'azamatal mushtari wa qadra tsaman, dan qadra tsaman yakni kadar harganya yakni surga, wa jalalata qadri man jara 'aqda at-tabayyu 'ala yadayhi, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atasnya perjanjian jual beli ini, wa miqdaral kitab alladhi athbata fihi hadzal aqd, dan kadar kitab yakni Al-Qur'an yang menetapkan akad ini, arafu anna lis-sil'ati qadran wa sya'nan laysa li ghayriha min as-sil'. Arafu, mereka pun sangat yakin tentang qadar wa sya'naha wa lis-sil'ati, barang dagangan ini memiliki kadar yang sangat besar. Tapi lesa ligairiha minas sila, tidak sama seperti jualan-jualan yang lainnya. Farao minal khusranil bayyin wal ghabnil fahish an yabi'uha bi thamanin bakhsin wa darahim ma'dudah. Maka mereka akan ini, ketika secara ringkas ya, ketika yang membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang bertransaksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencatat transaksi ini adalah catatan yang ada di dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa hebatnya yang dibeli ini. Apa yang dibeli? Jiwa dan harta. Allah yang membelinya dan harganya adalah surga. Berarti jiwa dan harga ini bukan sesuatu yang remeh. Dia bernilai tinggi ketika yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham barakallahu'alaikum. Dia akan bernilai tinggi ketika yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu akan berharga apa? Di mata orang yang menghargainya. Taib. Ambil satu contoh dalam kehidupan nyata kita. Ikan. Ketika ikan ini barakallahu fikum ditengok orang yang tidak paham tentang ikan. Ini cerita ikan hias contohnya barakallahu fikum. Dia tidak paham tentang ikan. Taib. Ketika ditawarkan ke para pedagang yang ada di pasar, dia bilang, "Oh. Taib, sini ya 10 ribu ta ambil tria." 10 ribu, dia anggarkan dan dihargai, dia kira cuma promo goreng itu ikan. Kemudian ditawarkan ke orang yang mungkin lebih paham sedikit tentang masalah ikan, penghobi ikan, gagah ini. 100 ribu, cok. Naik dari 10 ribu ke jadi 100 ribu. Barakallahu fiik. Naik lagi ke orang yang lebih paham tentang masalah ikan ini. 1 juta kita beli. Baik. Ditanya lagi ke orang yang lebih paham lagi tentang masalah ikan. Langsung dia mengatakan 50 juta ini kita beli. Ini ikannya tidak ada ini. Cuma ini ikan ini. Bukan ini sembarangan ini ikan. Barakallahu fikum. Orang akan menghargai ketika mereka memahami dan mereka mengerti. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menghargainya. Maka seorang muslim mukmin dia harus menghargai nyawanya sendiri dan menghargai hartanya sendiri. Barakallahu fikum. Coba kita ulangi. Ketika seorang mukmin melihat bahwa yang mengadakan transaksi, yang membeli adalah Allah Subhanahu wa taala. Transaksi ini ada dalam Al-Quran. Allah yang membelinya langsung. Berarti terus apa? Harganya tidak main-main, sorga. Berarti jiwa dan harta ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Baik. Para minal khusran. Maka orang mukmin dia akan menganggap kerugian sangat rugi dan ketertipuan yang sangat dia tertipu. Ayyabi wahabitha manim bakhs, ketika dia menjual jiwanya dan hartanya ini dengan harga yang sangat murah dan dengan dirham yang bisa dihitung. Tadhabu laddatuha wa syahwatuha wa tabqa taba'atuha wa khusra wa hasratuha. Di dunia ini akan hilang dan lewat kelezatannya dan syahwatnya. Dia memperturutkan hawa nafsunya, dia kucurkan harta bendanya untuk memperturutkan syahwatnya. Maka tinggal taba'atuha, tinggallah dosa-dosanya dan penyesalannya. Barakallahu fikum. Rugi, sangat rugi. Ketika ada barang kita, ada yang membelinya dengan harga selangit, kemudian kita tidak membelinya dan kita membiarkannya begitu saja, sia-sia. sungguh kita akan dianggap tolol, dianggap bodoh, dianggap dungu. Contoh sederhana, misalnya ada tanah, barakallahu fikum, tanah jauh dari pemukiman, jauh dari jalan raya. Ternyata kena proyek pembangunan tol atau jalan kereta api. Dihargai oleh pemerintah dengan harga selangit misalnya. Ya mungkin dia cuma setengah hektar tanahnya, kalau harga biasa cuma dapat berapa puluh juta atau cuma berapa juta dia dapatkan. Ini sampai ratus juta dia bisa membeli tanah lebih luas dan lebih luas berlipat-lipat kali. Kalau orang ini tidak mau menjualnya ke pemerintah, maka dia dianggap apa? Dianggap dungu. Dan dia akan dikatakan kebodohan. Dan semua orang sepakat tentang kebodohannya. La haula wa la quwwata illa billah. Contoh sederhananya demikian. Maka ketika jiwa dan harta ini memiliki syan, memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat merugilah orang-orang yang menjualnya ke tempat yang lain. Dia habiskan jiwanya dan hartanya di pemenuhan syahwat dan tinggallah dosa dan penyesalan. Fa inna fa'ila dzalika ma'dudun fi jumlatis sufaha. Ini kata Ibnu Qayyim. Siapa yang melakukan ini, maka dia teranggap dari golongan orang-orang dungu. Betapa tidak Allah mau membelinya dengan sorga. Taib. Anda menjualnya kepada Allah atau tidak, tetap Anda akan mati. Harta Anda tetap habis. Barakallahu fikum. Maka ketika Anda tidak menjualnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda dungu. Ma'dudun fi jumlatis sufaha, safih, bodoh. Baik. Falamma tammal 'aqdu wa sallamul bai'ah, qila lahum qad sarat anfusukum wa amwalukum lana wal ana qad radadnaha alaikum awfara ma kanat wa adhafa amwalikum ma'aha. Masyaallah. Falamma tammal 'aqdu, maka ketika telah selesai jual beli antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjual hartanya dan raganya, ini jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tammal bai', qila lahum, yakni mereka sudah meninggal dunia, habis tentunya hartanya. Paham barakallakum, Allah telah membelinya. Maka Allah mengatakan kepada qad sarat anfusukum wa amwalukum lana, jiwa kalian dan harta kalian sudah menjadi milik kami. Wal an, adapun sekarang ini, qad radadnaha alaikum, kami kembalikan kepada kalian. Jiwa kalian kami hidupkan kembali. Baik. Radadnaha alaikum aw farama kanat, lebih sempurna lagi. Dulunya kalian hidup terbatas dengan umur yang Allah telah tetapkan, 50, 60, 70 tahun. Sekarang kalian hidup selama-lamanya. Baik. Demikian juga harta kalian, Allah memberikan lipat-lipat-lipat, tak tahu berapa kali lipat kali ini, bersama dengan apa yang kalian miliki dulunya di dunia. Masya Allah. Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini dikembalikan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kalian pernah menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka betul-betul mati. Akan tetapi mereka tetap hidup, hidup dalam alam barzakh. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb mereka, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dikembalikan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup. Dikembalikan jiwanya dan dikembalikan hartanya, rezeki. yang dulunya Allah telah membelinya, Allah kembalikan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli ontanya Jabir radhiyallahu taala anhu. Ketika Jabir membeli menjual ontanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, sepulang ke Madinah baru Jabir menyerahkan ontanya ke Rasulullah, dan Rasul pun memerintahkan Bilal untuk menyerahkan harganya. Begitu Jabir beranjak meninggalkan tempat itu dan meninggalkan ontanya, Rasulullah memanggil ulang, "Ya Jabir ta'al, wahai Jabir ta'al." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khud jamalaka wa darahimaka wa huwa lak." Ambil kembali itu ontamu dan uang yang engkau telah ambil juga untukmu. Barakallahu fikum. Kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam nabta' minkum nufusakum wa amwalakum talaban liribhi 'alaikum. Dikatakan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam surga atau telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan rohnya mereka. Dikatakan kepada mereka, "Lam nabta' minkum nufusakum wa amwalakum." Tidaklah kami membeli dari kalian jiwa-jiwa kalian dan harta-harta kalian, talaban liribhi 'alaikum, karena pengen mendapatkan keberuntungan atas kalian. Kan demikian. Bukan bal liyadhhara atharul judi wal bal liyudhhira atharal judi wal karam fi qabulil mabi' wal i'ta' alaihi ajal tsaman thumma jama'na lakum baina tsamani wal muthamman. Masyaallah. Bukan kami membeli dari kalian untuk kami memperoleh keberuntungan atasnya. Bal yudhira atharal jud, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pengen untuk memperlihatkan pengaruh kedermawanan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala fi qabulil mabi wal i'ta' alaihi ajal tsaman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima barang yang telah dibeli dan Allah telah memberikan buah apa namanya harganya, thumma jama'na lakum baina tsaman wal musamman, kemudian kami mengembalikan semuanya antara yang dibeli dan harganya sekaligus. Baik, harta Anda dikembalikan kepada Anda, jiwa Anda juga dikembalikan kepada Allah, dan surga tetap milik Anda. Itu namanya as-saman wal musamman, harga dan yang dihargai, kembali semuanya kepada hamba tersebut. Tamal kisah Jabir bin Abdullah. Perhatikan kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Waqad ishtara minhu sallallahu alaihi wasallam ba'irahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli daripadanya untanya. Yang untanya Jabir bukan unta perang, unta kampung yang hanya bisa dipakai dan biasa dipakai untuk ngangkat air. Barakallahu fikum. Untuk kebutuhan-kebutuhan biasa-biasa. Bukan untuk dipacu, bukan untuk dipakai bakuat. Ya, yang ringan-ringan, yang dekat-dekat. Kalau seandainya kendaraan sekarang ini ya kendaraan tua yang tidak bisa kemana-mana, lebih jauh. Bukan kendaraan yang dipakai untuk berlomba. Maka tentunya dalam perjalanan safar, untanya Jabir di belakang terus. Ya kan tidak bisa menandingi dan menyertai unta-unta hebat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat dari belakang, karena terkadang beliau di belakang dalam perjalanan untuk mengontrol siapa-siapa yang mungkin butuh bantuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Jabir dengan untanya yang sangat lamban. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Jabir dan untanya dan memukul unta tersebut seketika dia memiliki kekuatan yang sangat hebat sehingga dia bisa mengimbangi perjalanan unta-unta yang kuat. Di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jabir untuk dijual saja unta itu kepada beliau alaihi salatu wasallam. Awalnya Jabir enggan untuk menjualnya, tapi ya tetap dijual kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi Jabir mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku berikan sekarang ini, ya aku harus bagaimana? Enggak bisa ngapa-ngapain. Tentunya aku akan menyerahkannya ini nanti setelah kita sampai insyaallah ke kota Madinah. Barakallahu bikum. Ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Rasul pun mengatakan, ya, ya nanti di sana kita bayar memang. Artinya akad sudah bisa terjadi walaupun barang belum diserah terimakan. Baik. Jadi jangan pernah transaksi melalui SMS atau WA atau Telegram. Barakallahu fikum di masjid. Baik, antum di masjid. Baik, bagaimana itu motor? Mau chatting. Baik, ada yang tanya berapa itu motor? Baik, 2 juta, Jo. Oh iya, jadi kita mau ambil. Jadi ya? Jadi. Sudah. Namanya sudah transaksi, Anda dilarang melakukan transaksi di masjid Allah Subhanahu wa taala. Walaupun motornya belum Anda ambil, walaupun uangnya belum Anda serahkan. Kemudian setelah itu Jabir datang membawa untanya ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibayarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma waffahu tsamana wa zadahu wa radda alaihi al-ba'ir. Masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi harganya dan menambahkannya serta mengembalikan untanya. Ini pun barakallahu fikum. Kalau ada saudara kita yang jual beli, jangan kalau nawar ekstrim. Paham? Jangan kalau nawar ekstrim. Bahkan mestinya kita tambah. Kalau kita membeli daripadanya sesuatu dengan harga mungkin 9.000, uang kita 10.000, sudah juga kasih kembali. Ambil juga 1.000 itu. Antum kira 1.000 itu tidak membekas dalam hatinya? Sangat membekas, padahal cuma 1.000, kasihan. Baik. Demikian juga membekasnya ketika barang itu barakallahu fikum modalnya 750.000, 750 rupiah. Baik, 750.000 rupiah anggaplah. Kemudian dia pengen kan menjual. Baik. Dia pasang harga 1 juta lah. Tapi kalau ditawar mungkin ya barakallahu fikum turun sampai 900, 800 masih adain walaupun jual. Tapi Anda nawarnya 500. Juga. Aduh, perasaannya apa? Tega sekali ente. Terlalu tega. Masa ini barang segini mau tawar 500? Modalnya saja 750.000. La haula quwata illa billah. Semestinya tidak ada demikian, apalagi orang-orang yang sangat butuh kita lihat nampak. Barakallahu fikum ikhwah kita yang jualan. Agaknya. Kalau memang kita bisa bantu, kecuali kalau tidak bisa bantu, ya harga biasa. Baik, harga biasa. Baik. Jangan diperas sampai tidak saudara kita tidak mendigi dan tidak mendapatkan keberuntungan dari jual belinya. Jangan. Barakallahu fikum. Kalau perlu tambahkan dan tambahkan. Baik, kata Rasulullah taib, "Tsumma waffahu tsamana wa zadahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarnya dan menambahkan melebihi harga yang telah beliau sepakati. Warada alil ba'ir, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada Jabir unta Jabir yang telah dibeli oleh Rasulullah. wa kana abuhu qad qutila ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqati Uhud, dan ayahnya Jabir yakni Abdullah meninggal dunia mati syahid di perang Uhud. Fadakarahu bihadzal fi'li hal abihi ma Allah wa akhbarahu anna Allah ahyahu wa kallamahu kifahan wa qala ya abdi tamanna alayya fa subhana man tayyib fa subhana man 'azama wujuduhu wa karamuhu ay yuhita bihi 'ilma al-khalaiq qad ata sil'ata wa ata thamana wa waffaqa li takmil al-'aqdi Sebelum masuk ke peperangan di malam harinya, sang ayah berkata kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wahai Jabir, aku mengira bahwa aku termasuk orang yang pertama-tama mati di pedang di medan perang esok hari. Maka ketika aku meninggal dunia, kumpulkan seluruh harta-hartaku kumpulkan seluruh tuh harta-hartaku dan hitung dan berapa hutang-hutangku. Kalau hartaku nampaknya tidak mencukupi hutang-hutangku itu, makalah mintalah bantuan engkau kepada maulaku yakni Allah tabaraka wa ta'ala untuk memenuhinya. Ayahnya Jabir Abdullah bukan orang yang suka ngutang, tapi orang yang nitip barang ke beliau atau nitip harta ke beliau, tapi beliau tidak mau mengambil resiko. Kalau titipan itu yang dipegang, itu yang diserahkan, itu namanya titipan. Paham? Itu barang yang diserahkan, itu yang dikembalikan nanti ke pemiliknya. Nitip motor ya, motor itu yang dikembalikan nanti. Nitip emas, nitip barang, nitip duit juga, duit itu harus disimpan, itu yang nanti dikembalikan. Kenapa bisa banyak utangnya? Karena orang yang sangat mempercayainya dan menitipkan barang-barang untuknya, dan dia pun menganggap saya tidak mau dititipi, tapi kalau anak jadikan utang tidak apa-apa, ini kapan-kapan saya bayar. Kan demikian, tidak ada keharusan untuk menjaga sedemikian rupa itu barang, itu duit, dan seterusnya. Sehingga semakin banyak titipannya sebenarnya, titipan orang, ya itu sudah terhutang, sudah terhitung utang. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh Jabir ketika itu, Jabir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, utang ayah saya sekian dan sekian, sementara kormanya yang ada berbuah sekarang ini cuma segini dan segini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunkan buahnya semuanya, kumpulkan masing-masingnya semua dengan sesuai dengan jenisnya, dan kau panggil semua orang-orang yang memiliki harta pada ayahmu, dan jangan melakukan apa-apa sampai aku datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mendoakan keberkahan untuk korma-korma itu. Barakallahu fikum. Kemudian mulailah Jabir membayar semuanya dengan korma. Barakallahu fikum. Dan semuanya pun telah terpenuhi dan korma itu seakan-akan tidak terkurangi sedikit pun. Korma masih sama seperti ketika didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah Jabir diperintah ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbagi dengan orang-orang dari kurma yang tersisa. Taib. Ketika kematian di Uhud itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Jabir, "Annallaha ahyahu." bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan ayahmu, wa kallamahu kifahan, dan Allah mengajak bicara langsung ayahmu. Wa qala ya abdi tamanna alayya Taib. Yang dikatakan tamanna alayya, al-maqsudu anna Allah jalla wa ala yu'tihim nufusahum, yani Allah telah mengembalikan jiwa mereka, nyawa mereka, allati hiya thaman, baik, wa yu'tihim al-musamman wa huwal jannah, barakallahu fikum, yang dihargai Allah memberikan juga kepada mereka surga, wa huwal jannah yawmal qiyamah, fathamanu hasal wal musamman hasal, yakni setelah mati syahid dikembalikan nyawanya dan diberikan kenikmatan untuknya. Wa nufusuhum ruddat ilaihim wa ahyahumullahu wa sallama lahumul musamman wa huwal jannah, Allah mengembalikan roh mereka dan Allah barakallahu bikum memberikan untuk mereka surga. Wabaku fi naimin daimin wa khairin daimin la yazat la yuzabil la yazut la yuzat la yazulu la yazulu wa la yantahi, senantiasa berada dalam kenikmatan yang tidak akan pernah terkurangi dan tidak pernah habis. Barakallahu fikum. Fa subhana man a'ta min idami judihi wa karamihi, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar dari pemberiannya, wa karamihi, kedermawanannya, ayuhi tabihi ilmul khalaiq, wa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua makhluk-makhluknya, apakah ata silata wa ata saman, Allah memberikan yang dibelinya dan Allah memberikan harganya. Wa waffaqa litakmilil aqdi, wa waffaqa litakmilil aqdi, dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik li takmilil aqd, untuk menyempurnakan akad. Taib. Wa qabilal mabi ala aibihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menerima mabi yang dijual itu berupa harta dan barakallahu harta dan nyawa, ala aibihi, bersama dengan kekurangannya. Allah Maha menerima apapun yang dari hamba-hambanya. Wa'awa alaihi ajallatha al-athman, kemudian Allah SWT membayarnya dengan harga yang paling sempurna, yaitu surga. Washtara abduhu min nafsihi bimalihi washtara abduhu min nafsihi bimalihi wa jama'alahu baina thaman wal muthaman, Allah yang membeli hambanya sendiri, nyawanya dan hartanya. Baik. Wa jama'alahu baina thaman wal muthamman, dan Allah mengumpulkan untuknya antara harga dan barangnya. Wa athna 'alaihi, dan Allah memujinya. Wa madahahu bihadzal 'aqdi, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan akad jual beli ini. Wa huwa subhanahu allazi waffaqahu lahu wa sya'ahu minhu, Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik kepada mereka untuk mereka menjual harta mereka dan nyawa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.